وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatal abrar. Kita telah sampai kepada bab fadl man mata lahul walad, keutamaan seseorang yang ditinggal mati anaknya, yang kemudian telah kita ambil beberapa hadis. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Abu Hurairah, kemudian yang kedua sama juga hadis Abu Hurairah 134 dan 135. Naam. Man yaqra al-yawm? Satu Ammar Ahmad. Baik, satu. Dua. Mana lagi? Man dua. Naam. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. أن امرأة بصبي دفنت ثلاثة نعم نجد فوجدت عليه وجدا فقلت نعم بارك الله فيك طيب تفضل زيدان عن barakallahu fikum jazakumullahu khaira. Naam. Baik, man yaqra hadithuna? Naam, Zidan. Aina Zidan? Abu man? Ha? Abu man? Abu siapa Zidan? Abu Ali. Faddal Abu Ali qra. Ya Allah, 136. نعم. حديث selanjutnya قال حدثنا عياش. Telah lalu siapa di sini عياش؟ Aden. Hah? Bin Al-Walid. عياش بن الوليد. طيب قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق. يا معروف بابن إسحاق. Beliau dikenal dengan ابن إسحاق. Yang pertama kali bisa dikatakan yang pertama kali menulis Sirah An-Nabawiyah. Ya, ma'ruf Sirah Ibnu Ishaq. Beliau adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Qurashi. Muhammad Ibnu Ishaq. Qala haddathani Muhammad bin Ibrahim Ibnu Al-Harith. Ya, beliau berkata, telah berkata kepadaku Muhammad bin Ibrahim ibnu Al Harith bin Khalid At-Taimi. Ya. Ibnu Khalid At-Taimi berkata Ibnu Ma'in tentang beliau, beliau thiqah, terpercaya. Naam. Kakeknya, itu kakek daripada Muhammad Al Harith bin Khalid At-Taimi. Ya, beliau ini termasuk yang berhijrah pada awal-awal hijrah Habasyah. Ya. Min al-awail al-muhajirin. Kakek beliau Al-Harith ibn Al-Khalid. Adapun Muhammad bin Ibrahim adalah seorang tabi'in. Qala an Mahmud ibn Labid. Mahmud ibn Labid, sebagian ulama menyatakan laisa lahu suhbah. Namun Imam Al-Bukhari rahimahullah menetapkan bahasanya beliau ini lahu suhbah, artinya termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dilahirkan di masa Nabi kita alaihi salatu wasallam. Mahmud bin Labid bin Rafi' Al-Ashhali. Qala an Jabir ابن عبد الله. جابر لا شك بليه الله صار صحابي جليل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري الخزرجي الخزرجي بليه adalah termasuk yang menyaksikan بيعه الرضوان. Ya, termasuk yang menyaksikan بيعه الرضوان. Diperselisihkan apakah beliau mengikuti peperangan Badar atau tidak. Ya, asah beliau tidak mengikuti peperangan Badar. Ya, tidak mengikuti peperangan Badar radhiyallahu anhu. Kemudian pada akhir hayatnya beliau Jabir bin Abdullah ditimpa penyakit kebutaan. Ya, sampai wafatnya pada usianya antara 94 atau 93 tahun beliau hidup radhiyallahu anhu, pada tahun 78 ba'dal hijrah. Ya, diperselisihkan, ada yang menyatakan 77, ada yang menyatakan 78 ba'da hijratin nabi alaihi assalatu wassalam. Naam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu thalathatun min alwalad. Barang siapa yang meninggal dan mempunyai tiga orang anak, barang siapa yang anaknya meninggal tiga orang, ya, fahtasabahum, kemudian dia mengharapkan pahala ihtisab, ya, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Qulna, yaitu siapa yang berkata di sini sahabat, ya Rasulullah, itsnan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan dua orang anak? Qala wathnan. Maka Rasulullah pun menetapkan begitu juga dengan dua orang anak akan masuk surga. Qala qultu, yaitu kemudian berkata lagi, yaitu berkata kepada Jabir, wallahi ara law qultum, yaitu yang mendengar Jabir mengucapkan ini, demi Allah aku melihat jika engkau katakan wahid laqala, niscaya Rasulullah akan menyatakan. Maka Jabir pun menyatakan, ana adunnuhu wallah, aku juga menyangka demikian. Jikapun Jabir mengucapkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan satu anak ketika meninggal? Maka aku mengira Rasulullah akan menyatakannya. Kata Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil tentang fadilah seseorang ditinggal mati anak-anaknya. Di dalam hadis ini terdapat tambahan daripada hadis-hadis yang telah lalu, yaitu ada tambahan ihtisab, ya, bukan tasakhut, bukan marah, bukan murka, apalagi niyahah, ya, sebagaimana niyahahnya jahiliyah. Maka dipersyaratkan di sana ihtisabul ajr, dia ingin mendapatkan pahala dengan musibah yang ditimpanya, ya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat tambahan 2 dan 1, ya, 2 dan 1. Nah, di sini pun terdapat dalil, ya, terdapat dalil bahwasanya angka 3 ini menguatkan pendapat bahwasanya angka itu tidak bisa kita ambil saklek dengan angka tadi 3, ya, 3, ya. Al-adad la mafhuma laha. Demikian kaidah yang diterangkan oleh para ulama, ya. Adapun fawaid yang lain telah lalu pada hadis-hadis yang sudah kita baca. Di sini terdapat tambahan bagaimana para sahabat, begitu juga tabi'in dan tabi'it tabi'in, mereka senantiasa berusaha dan berupaya untuk mendapatkan fawaid-fawaid, untuk mendapatkan ilmu yang datangnya dari para sahabat dan juga dari para juga datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari mana? Dari pertanyaan. Ya, Jabir ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan dua, ya Rasulullah? Ya, artinya Jabir ingin lebih jelas lagi, ya. Ditambahi oleh Rasulullah SAW, dua pun akan mendapatkan pahala tersebut dan mendapatkan keutamaan tersebut. Dan yang dari Jabir pun demikian, ya. Mereka adalah orang-orang yang haus akan fawaid, haus akan ilmu. Hakadha yanbaghi li talibil ilm. Demikian seharusnya bagi para penuntut ilmu. Ya, mereka harusnya sadar bahwasanya diri mereka adalah orang yang paling butuh terhadap ilmu. Ya, maka jangan sampai kita bermalas-malasan dan bermudah-mudahan di dalam talabul ilm. Mereka para sahabat adalah qudwah kita. Naam, tafadhali qira' lanjut. Tafadhal jinan. Naam. Hadis selanjutnya, qala haddatsana Ali bin Abdullah. Yang telah lalu pernah kita lewati beliau Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah bin Ja'far Abu Al-Hasan, thiqah. Beliau adalah seorang imam dan guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Hafs bin Ghiyath. قال سمعت طلق بن معاوية وهو جده قال سمعت أبا زرعة. Aku telah mendengar Abu Zur'ah عن أبي هريرة dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه أن امرأة أتت نبي صلى الله عليه وسلم بصبي. Datang seorang wanita kepada Nabi SAW dengan seorang anak. Telah lalu bahwasanya wanita tersebut dikatakan adalah seorang yang bernama Raja, ya, yang datang kepada Nabi SAW dengan seorang anak. Kemudian wanita tersebut berkata, "Ud'ullah lahu, ya Rasulullah, doakan untuk anakku ini." Kemudian beliau pun menyebutkan illahnya dan sebabnya beliau minta didoakan agar diberikan barakah. Qala faqad dafantu thalatha, karena aku telah mengubur tiga anakku. Tiga anakku telah meninggal. Faqala ihtadarti bihidharin syadidin minan nar. Maka Rasulullah pun memberikan tasliyah, memberikan kalimah yang menyejukkan hati wanita tersebut, ya. Menyejukkan hati wanita tersebut sebagaimana pada hadis yang telah lalu, maka engkau telah ihtadarti bihidharin syadid, engkau telah dilindungi dengan pelindung yang amat sangat kuat yang melindungi dirimu dari api neraka, yang melindungi dirimu dari api neraka. Nah, telah lalu hadis ini yang dimana Imam Al-Bukhari rahimahullah pun ingin berdalil dengan hadis ini tentang fadilah meninggalnya anak-anak daripada seseorang, ya, ketika seseorang ditinggal mati anak-anaknya akan mendapatkan perlindungan dari api neraka. Telah lalu bahwasannya di antara syaratnya sebagaimana pada hadis yang telah kita bacakan atau yang telah kita sampaikan di luar riwayat yang ada pada Adabul Mufrad, yaitu Rasulullah bertanya, apakah anak-anak tersebut meninggal dan engkau telah masuk Islam? Ya, artinya dipersyaratkan di sana dalam keadaan Islam dan juga belum balig. Ya, dan juga belum balig, maka akan mendapatkan fadilah tersebut. Naam. Tafadhal, lanjut. فقالت نعم حديث لنجدنيا قال حدثنا علي علي telah lalu beliau adalah علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا سفيان والله أعلم سفيان di sini الظاهرnya adalah Sufyan ibn Uyainah. Wa illa Ali bin Abdullah bin Ja'far meriwayatkan dari Sufyanan. Ya, dua orang Sufyan. Sufyan bin Uyainah dan juga yang satunya. Allahu a'lam. Qala haddatsana Suhail bin Abi Salih. Begitu juga Suhail bin Abi Salih meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dan Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Suhail bin Abi Salih. Suhail bin Abi Salih beliau adalah Abu Yazid Al-Madani, seorang imam al-muhaddis, meriwayatkan dari dua Sufyan. Begitu juga Hammadan, Hammad bin Zaid Al-Hammad ibn Salamah, dan banyak lagi dari para a'immah. Beliau min kibar al-huffaz, ya, min kibar al-huffaz. Namun pada akhirnya beliau sakit, ya, dan dalam keadaan sakitnya berubah semua hafalannya. Oleh karenanya banyak di antara para a'immah mengkhawatirkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Suhail bin Abi Salih. Qala an abihi. Dalam di antara riwayat yang ma'ruf dari Suhail bin Abi Salih adalah dari bapaknya. Bapaknya adalah Abu Salih. Abu Salih beliau adalah Zakwan As-Samman, ya, ma'ruf. Bapak beliau adalah Zakwan As-Samman. Thiqah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري رحمه الله ingin berdalil dengan hadis ini tentang fadilahnya seseorang yang anak-anaknya meninggal. Disebutkan di sini 3 dan 2. Ya, ini kembali lagi kepada bilangan. Ya, bilangan tidak bisa kita menentukan dengannya kepastian daripada bilangan itu sendiri. Walhasil fadilah ketika seseorang bersabar mengharapkan pahala dari ditinggalnya oleh anak-anak mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang pertama. Kemudian di antara fawaid yang lain, hadis ini mengingatkan kita dengan majelis-majelis yang ada di zaman sekarang, ya. Majelis-majelis yang ada di zaman sekarang mungkin ada yang disebut dengan kajian ummahat, misalnya kajian yang dikhususkan untuk para wanita. Untuk para wanita Rasulullah pun memberikan kepada mereka, para ummahat, kepada para wanita yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa mau'izah khusus. Bahkan di dalam salatul Id pun, di dalam khutbatul Id, Rasulullah mendatangi secara khusus. Ya. Rasulullah mendatangi secara khusus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah Idnya kepada para wanita, untuk mereka banyak bersedekah, fatasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Karena kalian adalah termasuk bahan bakarnya, kayu bakarnya neraka. Kalian yang paling banyak yang menghidupkan neraka. Maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak bersedekah. Ya. Maka hadis ini mengingatkan kita bahwasanya bolehnya bagi kita untuk mengadakan majelis khusus untuk para wanita jika dibutuhkan, ya, jika dibutuhkan. Kemudian di sini juga di dalam hadis ini, ya, terdapat bolehnya seseorang berbicara antara laki-laki dan perempuan, bahkan yang bukan mahram, jika dibutuhkan dan ada hajah, dengan dhawabit dan aturan-aturan syar'iyah. Dengan dhawabit dan aturan-aturan syar'iyah. Kemudian di sini juga terdapat hirs, ya. Terdapat semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik itu laki-laki dan para wanitanya, di dalam bertafaqquh fiddin, di dalam belajar ilmu agama. Dan ini adalah amrun wajib, sebagaimana tidak tertutupi bagi kita semua. Ya. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang sahih, talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, imma fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain, kapan ketika kita butuhkan untuk perkara tersebut maka wajib. Sebagaimana siapa yang mau salat dan dia tidak tahu ilmunya, maka fardu ain baginya belajar tentang ahkamus shalah. Begitu juga yang mau puasa, begitu juga yang mau haji, atau fardu kifayah. Ketika sudah ada yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban yang lain. Ya. Maka para sahabat adalah orang yang paling bersemangat di dalam tafaqquh fiddin. Karena di samping ini adalah kewajiban, maka di sana ada fadilah yang luar biasa. Di antara fadilahnya kita semua tahu bahwasanya seluruh makhluk hidup memintakan ampun, hatta hitan fil bahar, hatta ikan-ikan yang ada di lautan pun ikut memintakan ampun untuk para penuntut ilmu, dan malaikat pun menyertai mereka, ya, menyertai para penuntut ilmu. Begitu juga di antara fadilahnya jalan, ya. Thalabul ilm merupakan jalan untuk kita menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fadilah yang lain ini adalah merupakan tanda kebaikannya seseorang. Kapan seseorang diketahui berada di atas kebaikan? Maka ketika dia menuntut ilmu agamanya. Menuntut ilmu agamanya sah. Terkadang datang rasa malas. Sebagaimana kemarin disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Ahmad hafizahullah, beliau sampaikan pada muhadharahnya bagaimana seseorang itu futur. Ya, ada kalanya seseorang jenuh, ya. Beliau menyampaikan hadis yang sahih di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan li kulli amilin syirrah, setiap orang yang beramal itu ada masanya, wa li kulli syirratin fatrah, dan setiap seseorang ketika melakukan satu amalan itu ada kalanya dia jenuh, ya, ada kalanya dia jenuh. Maka Rasulullah SAW menyatakan faman kanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang kejenuhannya, futurnya diarahkan kepada sunnati, kepada sunnahku, kata Rasulullah, faqad aflah, maka dia telah dia telah diberikan kemenangan. Maka ada kalanya seseorang malas, ya, seseorang jenuh, tapi tetap pada batasan-batasan syariat. Kita teringat kepada satu riwayat, ya, dalam Sahih Muslim. Satu ketika Hamzalah radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Satu ketika Hamzalah datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak tahu Abu Bakar As-Siddiq? Sebaik-baik manusia setelah anbiya. Abu Bakar As-Siddiq, Hamzalah menyatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketika aku datang ke keluargaku, maka hilang semangat, lupa terhadap akhirat. Dan ketika ada di sisi Rasulullah, semangatnya luar biasa. Kok, kata Abu Bakar, kok sama? Iya, kok sama? Artinya apa? Sekelas Abu Bakar As-Siddiq ada kejenuhannya. Kok sama? Lupa daripada akhiratnya. Ketika berkumpul dengan keluarga, mereka tertawa gembira ria dengan anak-anaknya, ya. Ketika ada di rumahnya. Namun ketika ada di majelis Rasulullah SAW, semangatnya luar biasa. Ingat kepada akhirat terus. Ya, demikian. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka mereka pun takut. Mereka khawatir. Kemudian mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat. Bagaimana kok seperti ini ya Rasulullah? Ini loh, kita lihat bagaimana khusyahnya para sahabat. Bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dengan demikian keadaannya, dengan ini adalah keadaan manusia seperti itu. Artinya kewajaran manusia demikian keadaan mereka. Al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, begini-begini ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyampaikan kepada Hamzalah, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya. Ya. Demi zat yang diriku, jiwaku berada di tangannya. In law tadumuna ala ma takunun, إن لو تدومون على ما تقومون على ما تكونون عندي, jika kalian terus menerus sebagaimana kalian berada di sisiku, kata Rasulullah, wa fi dzikri, dan terus dalam keadaan mengingat Allah, terus dalam keadaan mengingat mati, maka kata Rasulullah, la safahtukum al malaikah ala furashikum wa ala tariqikum, niscaya malaikat akan menjabat kalian. Ya, kalau kalian terus mengingat mati, terus berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berhenti, kata Rasulullah, niscaya malaikat akan apa? Akan menjabat kalian. Kalian ada di kan ranjang-ranjang kalian, di tempat tidur kalian, kalian ada di jalan-jalan kalian, kata Rasulullah. Walakin, ya, Rasulullah memberikan apa? Memberikan angin segar kepada para sahabatnya. Walakin ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan wa sa'atan. Namun wahai Hanzalah, sesaat demikian dan sesaat demikian. Maknanya apa? Barakallahu fikum. Seseorang ini demikian keadaannya. Terkadang didatangi malas, jenuh dan yang semisal itu. Namun kejenuhan itu jangan sampai kita melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu kewajaran seseorang ketika berkumpul dengan anak istrinya bercanda, bahkan ini bagian daripada rahmah. Namun usahakan dan upayakan apa yang kita candakan dengan mereka sesuatu yang mendidik. Jangan sampai apa? Jangan sampai melampaui batasnya. Jangan sampai melampaui batasnya. Rasulullah memberikan gambaran kepada Hanzalah, sesaat begini ya Hanzalah, ketika engkau mengingat Allah, sesaat mengingat keluarga, sesaat ada kalanya ketika kita menyantap makanan dan yang semisalnya. Masing-masing mempunyai hak. Ya, inna li nafsika alaika haqqan, untuk dirimu ya ada hak untuk dirimu, dan li ahlika alaika haqqan, dan untuk keluargamu pun ada hak yang harus ditunaikan. Ya, artinya satu kewajaran, satu sikap dan sifat yang manusiawi ketika seseorang bercanda ria, ya, tidak terus ngaji, ya, terus baca Quran lah. Sesekali ini, sesekali itu. Ini bukan berarti apa? Bukan berarti kami menganggap remeh hirs dan semangat. Kita bisa melihat bagaimana para sahabat karena takutnya sampai mereka bertanya kepada Allah, karena ada kalanya mereka kumpul dengan keluarga lupa seolah-olah terhadap akhirat. Artinya inilah manusia. Rasulullah mengajarkan kepada kita hakikat manusia demikian. Ya. Ala kulli hal. Ya. Maka di sini terdapat apa? Hirs, semangatnya para sahabat di dalam tafaqquh fiddin, karena mereka adalah orang yang paling tahu terhadap dalil-dalil yang datangnya dari Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam sunnahnya. Kemudian di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini juga terdapat faedah sebagaimana telah lalu kami sampaikan, yaitu mau'idhah yang dikhususkan kepada ummahat. Mau'idhah, atau mungkin di zaman kita pengajian, karena tidak setiap pengajian mau'idhah, ya, tidak setiap pengajian mau'idhah. Mau'idhah adalah lebih pas digunakan untuk nasihat secara khusus. Ya, nasihat secara khusus disebut mau'idhah. Ya, adapun kajian, biasa disebut kajian adalah mudzakaratul ilm, saling mengingat ilmu, ya, tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, ini adalah bagian daripada ilmu. Dan demikian keadaan seorang mukmin. Seorang mukmin tidak terlepas dari perkara ini. Saling memberikan nasihat, saling memberikan arahan kepada saudaranya yang lain. Di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala membatasi manusia. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Manusia berada di atas kerugian. Al-insan di sini umum, ya. Kemudian Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan orang yang terus bertawasi bil haq dan bertawasi bis sabr, saling memberikan mau'izah hasanah, memberikan nasihat, dan termasuk daripada mau'izah hasanah adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Artinya apa? Ketika kita tidak berada di atas tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, saling menasehatkan, saling mewasiatkan di atas kesabaran dan ketakwaan dan kebenaran, kita termasuk orang-orang yang merugi. Kita termasuk orang-orang yang merugi dengan apa? Dengan firman Allah ini. Satu surat Allah Subhanahu wa taala bahas tentang keadaan manusia ini, hakikatnya mereka rugi kecuali mereka yang punya empat sifat tadi. Di antaranya adalah tawasi bil haq dan tawasi bi as-sabr. Ya. Kemudian di sini, di dalam hadis ini terdapat pentingnya seseorang meminta arahan, ya, terhadap perkara-perkara yang mungkin terkadang masih meninggalkan PR, ya, meninggalkan PR. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tiga anak. Menyatakan tiga anak. Terkadang seseorang, saya juga ingin masuk surga. Jika anak saya dua yang meninggal, ya, ditanyakan bagaimana dengan dua? Ya, maka pentingnya kita bertanya kepada ahlul ilm sehingga lebih jelas. Ya, sehingga lebih jelas. Allah pun memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui, atau datang kepada kalian perkara-perkara yang membingungkan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini terdapat pentingnya istirsyad. Kita meminta arahan dan petunjuk agar lebih jelas bagi kita jalan yang akan kita tempuh. Jika manusia tidak bertanya kepada ahlinya, maka ini sudah tanda daripada akhir zaman. Ya, sudah tanda daripada akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bagaimana gentingnya keadaan akhir zaman, bahwasannya pada saat itu sudah tidak ada lagi alim. Innallaha la yaqbidul ilm intiza'an min suduril rijal. Allah, kata Rasulullah, tidak mencabut begitu saja ilmu dari hati-hati manusia. Walakin yaqbidul ilm biqabdhil ulama. Namun ilmu itu akan dicabut dengan dicabutnya orang-orang yang mengemban ilmu, yaitu para ulama, para hamalatul ilm. Para hamalatul ilm. Kemudian manusia pada saat itu ittakhadun nas ru'usan juhal. Mereka menjadikan para pembesar-pembesar, para ahli fatwa, ya. Para ahli fatwa dari kalangan orang-orang jahil. Ketika mereka saking butuhnya terhadap irsyad, Artinya mereka harus istirsyad, bagaimana keadaannya pun harus istirsyad. Maka orang-orang jahil tadi pada akhir zaman suilu, mereka ditanya. Ya, mereka ditanya karena manusia butuh. Ya, artinya manusia sampai kapanpun butuh istirsyad. Ya, butuh meminta penjelasan. Nah, ketika yang ditanya tadi adalah orang-orang jahil dari kalangan juhala, fa'aftau bighairi ilm, maka mereka pun karena mereka malu, karena mereka merasa sombong, sudah diangkat, sudah diberikan kedudukan, sudah dianggap sebagai orang yang pantas untuk memberikan fatwa, akhirnya apa? Malu untuk menyatakan wallahu a'lam. Akhirnya apa? Aftau bighairi ilm, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Berfatwa dengan tanpa ilmu. Akibatnya dhallu, mereka sesat. Wa dhallu, dan menyesatkan orang lain. Keadaan akhir zaman. Ya. Maka dari itu antum barakallahu fikum para talabah dari sekarang, ayo. Ya. Semangat terus. Futur kita, kita arahkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Jika antum futurnya mungkin jenuh dengan menghafal, ya, menghafal Quran terus jenuh, labas, sesekali ditutup Qurannya, kita arahkan kepada hadis, bermanfaat. Kita menghafal hadis. Ketika dua-duanya sudah ini, kalau enggak ini itu, ini itu, ini itu, kita beli buku, beli kitab, sambil latihan kita membaca kitab, karena kita sudah belajar, ya, setidaknya antum sudah belajar durusul lughah, ya, belajar dibaca, belajar latihan baca kitab, apapun kitab yang kita miliki, jenuh hifz, ya, kita berpindah ke hadis, jenuh hadis, kita kembalikan kepada kitab-kitab para ulama. Kalau semuanya jenuh, ya, coba yang lebih bermanfaat, ya, olahraga. Kalau semuanya sudah jenuh, ya kebacut, ya, kebacut. Ini sudah diganti itu, ah, ini kebacut. Artinya syaitan yang menang sudah kalau begitu. Maka kata Rasulullah tadi dalam hadis yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi malam, apa? Barang siapa yang mengarahkan futurnya kepada sunnahku, sunnah kan tidak harus kita ngaji terus, ya. Yang bermanfaat, olahraga misalnya, berenang, olahraga yang lain mungkin, jika bisa olahraga-olahraga yang dicontohkan, ya. Atau perkara-perkara yang mubah, artinya jangan sampai diarahkan kepada apa? Kepada handphone. Kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad bagaimana bahayanya pada masa-masa antum ini memegang handphone, terutama di masa sekarang handphone Android, ya, jangan, diarahkan kepada yang lebih bermanfaat. Ala kulli hal, ini mungkin intinya pada beberapa hadis yang sudah kita baca daripada bab ini. Di sana masih ada hadis yang lain daripada bab di dalam Adabul Mufrad. Naam. Mungkin insyaallah kita akan di dalam bab ini, ya, afwan. Di dalam bab ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Syahidnya daripada sekian hadis ini berputar pada kewajiban kita untuk senantiasa as-sabr, ya, bersabar dan ihtisab al-ajr, mengharapkan pahala dari kematian yang menimpa kita, baik itu anak-anak kita atau suami kita ataupun istri kita. Jangan sampai kita di sana marah, jangan sampai di sana murka, sampai murkanya menampar pipinya, merobek pakaiannya. Ya, ini adalah termasuk kebiasaan jahiliyah. termasuk kebiasaan jahiliyah. Maka wajib bagi kita untuk bersabar dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari musibah yang menimpa kita. Tidak tertutupi bagi kita bahwasanya manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Maka dari itu kita diminta untuk ihtisabul ajr. Bagaimana caranya untuk memudahkan kita mengharapkan pahala? Aktsir min dzikril maut. Perbanyak untuk kita mengingat kematian. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rasulullah menyatakan aktsiru dzikra hadzi min ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Fama dzakarahu ahadun fi sa'ah, tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan dia lapang illa dhayyaqah, kecuali dia akan merasa sempit. Kenapa demikian? Karena ketika dia merasa senang, melimpah ruah hartanya, ketika dia ingat mati, ini semua akan ikut, tidak akan mengantarkan kita ke kuburan. Maka buat apa? Ya, maka dia akan semakin mengurangi keinginannya terhadap dunia kecuali sekadar yang dibutuhkan. Wala fi dzikrin illa wasa'. Tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan sempit kecuali dia akan merasa luas, lapang dada, menerima. Dia akan terus mengharapkan pahala dengan kematian-kematian yang menimpanya. Kenapa demikian? Semua di dunia akan mati. Ya. Kalau kita tidak mengharapkan pahala, maka kita akan mendapatkan dosa. Buat apa? Ya. Maka ketika dia mengingat mati dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan dia sulit, dalam keadaan rezekinya seret, dalam keadaan dia hartanya mungkin pas-pasan, dalam keadaan anaknya mungkin jadi ujian besar bagi dirinya. Ketika dia ingat mati, dia akan ingat bahwasanya semua di dunia ini akan hancur. Ma 'indakum yanfadhu wa ma 'indallahi baqin. Apa yang Anda miliki, uang sebanyak apapun pasti akan habis. Sebesar apapun rumah yang kita miliki pasti ada masanya. Mobil semahal apapun yang kita miliki pasti akan tiba saatnya mobil itu hancur. Ya. Adapun ketika kita mengingat bahwasannya ketika kita wafat, kita akan kembali kepada Allah, itulah yang kekal abadi. Ya. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak mengingat al-maut. Inilah orang yang aqyas kata Rasulullah. Orang yang aqyas, orang yang cerdas kata Rasulullah adalah mereka-mereka aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian, walima ba'dahu isti'dadan, dan mempersiapkan untuk kehidupan setelah matinya, kehidupan abadinya. Maka inilah mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.